الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد Kita lanjutkan perjalanan safar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam talabul ilm. Kita sampai pada safar beliau atau rihlah beliau di Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinatun Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau bertemu dengan dua alim besar pada masanya, Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi dan Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Hayat As-Sindi. Kita dalam pertemuan yang lalu telah kita singgung peran atau bagaimana Syekh mengambil ilmu dari kedua alim ini, dan bahwa Syekh Abdullah Al-Saif telah memberikan kepada beliau ijazah dalam berbagai kutubul hadis dengan sanadnya. Diterangkan dalam tarikh al-mamlakah as-Saudiyah tentang Abdullah bin Ibrahim al-Saif, kana aliman bil fiqh al-Hambali wal hadith asy-syarif. Beliau seorang alim dalam fiqh Hambali dan alim dalam bidang hadis. Kama kana mu'jiban bi Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau sangat kagum dengan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, yakni Syekh Abdullah bin Ibrahim. Kana mu'jiban bi Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Wala syakka annahu syajja'a tilmidahu ala qira'ah kutubi dzalikal ala qira'ati kutubi dzalikal alimil jalil, sehingga la syak bahwa beliau pasti akan memberikan tasjid, dorongan yang besar kepada muridnya untuk banyak membaca kitab-kitab dzalikal alim al jalil. Dan sebagaimana kita tahu bahwa beliau juga berasal dari Najd, hanya saja berbeda daerah dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau beliau dari Balda Al-Uyainah, sementara hadza Syekh Abdullah bin Ibrahim berasal dari daerah yang bernama Al-Majma'ah. Di antara yang menunjukkan jalalah hadzal alim, jalalatu qadrihi thumma ikhlasihi kisah yang disampaikan dalam unwanul majid bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bercerita, kuntu indahu yawman فقال لي تريد أن أريك أو أن أريك سلاحا أعددته للمجمع. Maukah kamu aku tunjukkan, aku perlihatkan kepadamu senjata yang telah aku siapkan untuk penduduk majma'ah. Qultu na'am. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, iya. Fa adkhalani manzilan indahu fihi kutubun katsira. Wa qala hadha alladhi a'dadnaha a'dadna laha. Maka beliau masukkan kepadaku pada sebuah ruang kamar khusus, ya, dan di sana terdapat banyak kitab. Kata beliau, inilah yang aku persiapkan untuk penduduk al-majma'ah, silah yang aku siapkan untuk mereka. Yakni apa? Al-kutub al-kathira. Adapun tentang Muhammad Hayat As-Sindi, telah kita singgung kemarin bahwa dari beliau inilah Muhammad bin Abdul Wahhab mendapatkan semangat untuk menegakkan dakwatul islah, dakwatul tajdid. Disebutkan dalam tarikh Al-Mamlaka, amma Muhammad Hayat As-Sindi fakana ala allamah fil hadis wa ulumihi. Adapun Muhammad Hayat As-Sindi, maka beliau adalah seorang al-allamah, seorang allamah yang sangat alim dalam bidang hadis dan ilmu-ilmu hadis. Wa kana min ad-da'in ila al-ijtihad fi syari'ah wa min al-mu'aridin li ta'assub al-madhhabi. Dan beliau Muhammad Hayat As-Sindi salah seorang da'i atau yang mengajak, menyerukan untuk berijtihad dalam syariah, yakni tidak bertaklid. Para ulama yang memiliki kemampuan maka berijtihad, tidak hanya bertaklid kepada yang sebelum-sebelumnya. Maka beliau mengajak untuk berijtihad fi syariah, terkhusus menghadapi masail-masail nawazil. Wa minal mu'aridin li ta'assubil madhhabi, dan beliau paling menentang terhadap ta'assub madhhabi. Wa idafatan ila dhalik fa innahu kana min ashaddi al muharibin lil bid'ah fid din wa lil a'mal allati qad tu'addi ila syirk. Ditambah dengan itu, beliau adalah termasuk yang paling keras di dalam memerangi bid'ah dalam agama dan paling keras dalam memerangi perbuatan-perbuatan atau amaliah-amaliah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian kata penulis tarikh Al-Mamlaka, wa kullu hadhihi al-afkar wal mawaqif tantabik ma'al afkar wal mawaqif allati nada biha asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa waqafaha fi ma ba'd. Semua yang cara berpikir, pola berpikir gurunya ini dan sikap-sikapnya itu merasuk kepada, sesuai dengan afkar wal mawaqif, pola fikir dan sikap-sikap yang kemudian ditegakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam dakwahnya. Nah, dalam dakwahnya. Dan suatu hari tatkala di Madinah, Muhammad bin Abdul Wahhab menyaksikan perbuatan segelintir orang-orang jahil inda qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni min du'ai Rasul, berdoa kepada Rasul atau talabu syafa'ah min Rasul wa tabarruk min qabri Rasul. Muhammad bin Abdul Wahhab menyaksikan peristiwa itu, kejadian tersebut. Tentunya kondisi Masjid Nabawi dan kondisi kubur Rasul jauh tidak seperti sekarang. Dan memang sangat memungkinkan terjadi yang seperti itu. Maka disaksikan hal ini, beliau melihat kenyataan itu, kemudian lewatlah sang guru, siapa? Muhammad Hayat As-Sindi. Maka sang syekh mengatakan kepada muridnya, "Madza taqul fi haula?" Apa pendapatmu? Apa pendapatmu tentang mereka ini yang berbuat di kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Muhammad bin Abdul Wahhab menjawab, "Inna haula mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun." Ya, beliau menjawab seperti pada ayat. Ya, ketika Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Ij'al lana alaha ilahan kama lahum alaha." Qala innakum qaumun tajhalun. Inna haula mutabbarum ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka itu akan dibinasakan. Ma hum fihi, apa yang mereka di atasnya. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batil apa yang mereka amalkan. Ini asyrik. Asyrik billahi ta'ala. Aini jiwa inilah yang kemudian terpatri dalam diri Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu ingkar terhadap al-mukhalafah, al-bid'ah wasyirkiyat dan yang lainnya. Taib, ini perjalanan Syekh di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Al-Imam Ibn Baz rahimahullah melanjutkan, ورحل الشيخ لطلب العلم إلى العراق فقصد البصرة واجتمع بعلمائها وأخذ عنهم ما شاء الله من العلم لالو بليو melakukan rihlah, melanjutkan rihlahnya menuntut ilmu ke negeri Irak. Faqasada al-Basrah, maka beliau menuju kota Basrah. Wajtama'a bi'ulama'iha, beliau pun bertemu dengan para ulama Basrah. Wa akhadha anhum ma syaa Allah min al-'ilm, dan beliau mengambil ilmu dari mereka. Di antara guru beliau di negeri Basrah yang terkenal adalah Al-Syeikh Muhammad Al-Majmu'i. Al-Syeikh Muhammad Al-Majmu'i. Wa adhara ad-da'wa hunaka ila tauhidillah. Nah, ketika di Basrah inilah beliau semakin tidak bisa untuk diam menyaksikan berbagai kemungkaran yang ada. Sehingga beliau ketika tiba di Basrah, tidak hanya beliau menimba ilmu dan mengambil ilmu dari para ulama di sana, namun beliau juga menjadikan kesempatan itu untuk melakukan amal kebaikan, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka kata diterangkan oleh Syekh bin Bah di sini, wa adhara da'wah. Ketika itu beliau pun menampakkan da'wah hunaka di sana. Ila tauhidillah, da'wah ila tauhidillah. Wada'an nas ila sunnah. Dan beliau mengajak umat manusia kepada as-sunnah. Wa adhara linnas annal wajib ala jami'il muslimin an ya'khudhu dinahum an kitabillah wa sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalam. Ya, dan beliau pun menunjukkan kepada umat bahwa yang wajib, wajib atas segenap kaum muslimin untuk mengambil agama mereka langsung dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadi sudah. Interaksi apa? Ilmiah. Maka wa naqasha wa dzakara fi dzalik, terjadilah niqash. Ya, dengan penduduk Basrah, bahkan sampai kepada ulama-ulama Basrah. Terjadi niqash. Sementara Syekh seorang yang mampu di dalam hal ini. Dan kemampuan ini sudah beliau miliki sejak beliau berusia muda di negeri kelahirannya di Al-Uyainah. Niqash ilmiah, munadharah ilmiah dengan paman-pamannya, saudara-saudaranya, kerabatnya. Ini sering beliau lakukan. Dan disitulah keluarga-keluarga beliau, teman-teman dekatnya menyaksikan bagaimana kemampuan ilmiah, ya, kemapanan ilmu yang ada pada Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan di sini inilah, di bidang, di sisi inilah beliau memiliki kelebihan. Naqasha wa dzakara fi dzalika wa nadhara min hunalik min al ulama. Dan terjadilah munadharah antara beliau dengan beberapa ulama di negeri tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kondisi Basrah itu lebih beragam, lebih majmuk dibandingkan daerah yang beliau sebelumnya berada. Apalagi Uyainah jauh. Basrah kota besar saat itu. Dan di situ bertemu berbagai manusia. Dan Basrah merupakan kota besar sejak Al-Qurun Al-Awail, sejak Qurun-Qurun pertama. Ya, negeri Basrah. Dan di negeri Basrah itu juga berkembang mazhab Syiah. Di samping Kufah, Basrah dan yang lainnya. Dan kita ingat juga Basrah bermunculan dari situ juga berbagai afkar ad-dallah. Ya, sehingga jangan heran apabila di sana pun di samping merupakan kota ilmu, di sana banyak para ulama Basrah, Kufah, Baghdad saat itu. Ya. Nah, di Basrah pun tidak sedikit terjadi muncul kelompok-kelompok atau orang-orang tokoh-tokoh yang mukhalif lisyara. Kondisi ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah diterangkan oleh penulis Muhammad bin Abdul Wahhab Muslihun Madhlum Syekh Mas'ud An-Nadwi. Kata beliau, kana Ibn Abdul Wahhab, kana Ibn Abdul Wahhab muli'an atau muwalli'an bil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar mundu sughri sinnihi. Beliau seorang yang sangat peka, ya, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sejak usia kecil. Ini sifat yang ada pada Syekh. Senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sejak beliau masih kecil. Wasarat al-bid'ah taqallaqa balahu mundu dirasatihi al-ibtida'iyah fil fiqh wal hadith fil Uyainah. Dan bid'ah itu sesuatu yang paling mengganggu pikiran beliau semenjak beliau di awal-awal dirasah fikih dan hadis di negerinya Uyainah. Ini yang paling mengganggu. Ada bid'ah, ya, sesuatu yang muhdatsat fid din, ini mengganggu pikiran beliau. Wa kullama wajada amalan yukhalif usul ad-din hawala ada faridati annahi anil munkar. Sehingga setiap kali beliau melihat atau mendapatkan sebuah amalan yang menyelisihi usuluddin, pasti beliau akan berupaya untuk menunaikan kewajibannya, yaitu kewajiban apa? Nahi anil munkar. Enggak dibiarkan sama Syekh. Tentunya ini sifat atau akhlak yang terpuji. Ya, tentu saja beliau bukan seorang yang melakukan nahi mungkar dengan cara seperti cara-cara khawarij ataupun yang lainnya. Nahi mungkar, al-amru bil ma'ruf wan nahi mungkar di atas koridor syar'i, yaitu koridor qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Koridor syar'i ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, sehingga kalau disebutkan sifat atau watak selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan berarti beliau seorang yang kemudian serampangan di dalam melakukan hal ini. Lah. Ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar ini merupakan watak yang terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sifat-sifat baik kaum mukminin, sifat-sifat baik masyarakat muslimin. Ya. Di antaranya di surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sifat pertama yang Allah puji. Demikian pula Allah katakan, kenapa umat ini menjadi umat yang terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sifat ini. Dan dengan sifat ini kebaikan dan kekuatan umat akan terjaga. Sebaliknya, apabila sifat ini sudah mulai pudar, maka itu awal kehancuran umat. Nah, kemudian kata Mas'ud An-Nadawi, setelah beliau menceritakan bagaimana perjalanan beliau menuntut ilmu di Madinah dan juga ingkar mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar yang beliau lakukan di kota Madinah, kemudian beliau katakan, wasdada hadas syu'ur fil Basrah. Syu'ur ini semakin bertambah tatkala beliau berada di Basrah. Fasara yanha 'anil munkar bila khauf. Ya, maka beliau pun melakukan nahi mungkar bila khauf. Wasdada hadha asy-syu'ur fil nam wa natijatu lidza wa natijatun lidzalik ana anwa'an minal masyaqqat. Natijahnya adalah beliau harus menanggung berbagai kesulitan, berbagai macam kesulitan. Nah, ini pasti akan dilakukan, akan dialami oleh orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sesuatu yang pasti. Makanya Luqman Al-Hakim mengatakan kepada sang putra, apa, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Pasti akan merasakan ini. Ya, natijatun lidzalik ana anwa'an minal masyaqqat. Maka beliau mengalami berbagai masyaqqah di negeri Basrah. Kemudian kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, washtahara min masyayikhihi hunaka syakhsun yuqal Al-Syaikh Muhammad Al-Majmu'i. Ya, yang terkenal di antara masyayikhnya di Basrah, seseorang yang bernama Syaikh Muhammad Al-Majmu'i. Wa qad thara 'alaihi ba'du ulama'is su' bil Basrah. Ya, maka sebagian ulama us-su' telah melakukan berbagai kejelekan, menimpakan kejelekan kepada beliau di Basrah. Wa hasala 'alaihi wa 'ala syaihil madzkur ba'dul adza. Maka terjadilah kepada beliau, menimpa kepada beliau dan kepada syekhnya tadi, Syekh Muhammad Al-Majmu'i, karena beliau sependapat dengan muridnya. Setuju dengan apa yang dilakukan oleh sang murid. Yaitu harus labud min izharid da'wah, labud min as-sadaq bil haqq, dan menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Akhirnya beliau pun terkenai adza sebagaimana adza yang dialami oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa kharaja min ajri dzalik. Akhirnya beliau pun terpaksa meninggalkan negeri Basrah. Wa kana min niyyatihi ayak sudah Syam, dan beliau niatnya adalah akan melanjutkan perjalanan menuju Syam. Falam yaqdir ala dzalik li'adami wujudin nafaqah al-kafiyah. Namun beliau enggak mampu untuk melakukan itu karena tidak memiliki bekal yang cukup. Fa kharaja min al-Basrah ila Zubair. Maka beliau pun akhirnya keluar dari Basrah menuju ke sebuah daerah yang bernama Az-Zubair. Peristiwa ini dikisahkan pula oleh Mas'ud An-Nadwi, kata beliau, wa fil akhir ittarra ila ayatruka al-Basrah. Akhirnya beliau pun terpaksa meninggalkan Basrah. Wa ziyadatan ala dzalik udzib Syekh Muhammad al-Majmu'i aidan li ajli silatihi bihi wa 'athfihi alaih. Bahkan Syekh Muhammad al-Majmu'i pun udzib, diganggu. Iya, diazab, diberikan gangguan oleh penduduk Basrah saat itu. Kenapa? Li ajli silatihi. Karena ada hubungan dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, wa 'athfihi alaih, dan dukungannya kepada muridnya. Taradahu al-ashqiya fi waqti adh-dhahirah. Akhirnya al-ashqiya, orang-orang yang celaka, mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di siang bolong. Wa kana yataqaddam fi hadhihi al-hala an-nakda ila Az-Zubair. Maka dalam kondisi yang terdesak ini, beliau menuju daerah yang bernama Az-Zubair. Zubair dijelaskan qaryah kabirah qaruba al-Basrah. Desa besar yang masih dekat dengan Basrah. Umirat bismi Az-Zubair bin al-Awam. Menjadi besar dengan nama ini. Nama seorang sahabat, Az-Zubair bin Al-Awam. Wa ahlu hadhihi al-qaryah ma'rufun bittiba'i sunnah hatta al-an. Ya. Dan penduduk negeri atau desa itu dikenal mengikuti sunnah sampai sekarang, yakni sampai masa Mas'ud An-Nadwi. Maka beliau menuju daerah ini, Az-Zubair. Hatta jaffa halquhu min syiddatil atash. Beliau kehabisan bekal, ya, sehingga kerongkongan beliau kering karena haus yang sangat. Ila an ja'ahu rajulun salih yusamma Aba Humaidan. Sampai beliau datang, ya, berjumpa dengan seorang saleh yang bernama Aba Humaidan. Fasa'adahu wasaqahu wa arkabahu ala himarihi hatta awsalahu ila Zubair. Maka beliau dibantu, Aba Humaidan membantu Syekh dan memberikan beliau minum dan dinaikkan ke himarnya hingga sampai ke Az-Zubair. Wa kanat hadhihi marahil awwaliyah wa a'malan tamhidiyah lid-da'wal asasiyah. Inilah marhalah pertama, pukulan pertama yang harus beliau hadapi. Tatkala beliau dengan berani, ya, memiliki hazm untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, terlebih di daerah yang bernama Basrah. Ya, yang di sana kondisi manusia sangat beragam dan termasuk Syiah juga berkembang besar di Basrah. Nah. Wa tawajjaha min Az-Zubair ila al-Ahsa. Lalu beliau dari kota Zubair ini, ya, menuju ke daerah Al-Ahsa. Ahsa berarti masuk kembali ke Jaziratul Arab, Al-Jazirah Al-Arabiyah. Kalau Basrah itu sudah wilayah mana? Negeri Irak. Melewati, sudah menyeberang melewati Teluk Arab. Ya. Nah, ketika kembali, beliau kembali ke Ahsa, Ahsa ini masih daerah bagian dari Al-Jazirah Al-Arabiyah. Wa tawajjaha min Az-Zubair ila Al-Ahsa wajtama'a bi ulama'iha. Yani beliau dalam perjalanan pulang. Ya, beliau dalam perjalanan pulang. Nah, di perjalanan pulang ini beliau singgah di daerah Al-Ahsa. Di daerah apa? Al-Ahsa wajtama'a bi ulama'iha. Dan di sana beliau berjumpa dengan para ulama'nya. Di antara yang beliau berjumpa di sana ada yang bernama Abdullah bin Fairuz. Ada pula yang bernama Muhammad bin Afaliq. Ini beliau mengambil, berguru kepadanya dan mengambil ilmu darinya. Abdullah bin Fairuz. Ya. Wa Muhammad bin Afaliq. Dan juga Abdullah bin Abdul Latif. Yani Al-Syeikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif Al-Syafi'i Al-Ahsa'i. Ya, beliau mengambil ilmu dari ini, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif bin Abdul Latif Al-Syafi'i. Yani beliau bermadhab Syafi'i. Naam. Wa istama'a bi ulama'iha wa dzakarahum fi asya' min usuliddin. Beliau berjumpa dengan para ulama di sana mengambil ilmu, wa dzakarahum, dan terjadi mudzakarah fi asya' min usuliddin, dalam berbagai hal dalam terkait dengan usuliddin. Ya. Abil khusus naqasha adadan min ulaikal ulama fi syu'uni tauhid wal aqidah. Beliau berdiskusi dengan sejumlah ulama di sana dalam urusan tauhid dan aqidah. Thumma tawajjaha ila baldah Huraimla. Thumma tawajjaha ila baldah Huraimla. Kemudian beliau menuju ke negeri Huraimla. Huraimla kembali ke daerah Najd. Masuk atau merupakan bagian dari Najd. Wa dzalika wallahu a'lam fil 'aqdil khamis min al-qarni tsani 'ashar. Karena abahu kana qadhiyan fil Uyainah. Ya. Karena ayah beliau sebelumnya adalah qadhi fil Uyainah. Siapa ayah beliau? Abdul Wahhab. Wa sara bainahu wa bain amirihan niza'. Namun terjadi perdebatan antara beliau Abdul Wahhab dengan Amir Uyainah. Fantaqala anha ila Huraimla. Maka beliau pun akhirnya pindah. Sang ayah pindah dari Uyainah menuju Huraimla pada tahun 1139 Hijriah. Ya. Nah, di saat itulah ketika sang ayah sudah berada di Huraimla, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kembali dari safarnya dari Basrah. Faqadima Syekh Muhammad ala abihi fi Huraimla ba'da intiqalihi ilaiha sanah 1139 Hijriah. Ya, maka datanglah Syekh kepada ayahnya di Huraimla setelah sang ayah pindah di Huraimla pada tahun 1139 Hijriah. Fayakunu kudumuhu Huraimla fi am 1140 Hijriah au ma ba'daha. Sehingga datangnya Syekh ke Huraimla itu pada tahun 1140 atau setelahnya. Wastaqarra hunaka, dan beliau pun tinggal di sana di Huraimla. Walam yazal mustaghillan bil ilm wat ta'lim wad da'wa fi Huraimla. Ya, dan beliau di sana menegakkan dakwah, sibuk dengan ilmu ta'lim dan dakwah di Huraimla. Hatta mata waliduhu, hingga wafatnya sang ayah pada tahun 1153. Jadi berapa tahun di masa ayahnya hidup? Kurang lebih 13 tahun. Fahasala min ba'di ahli Huraimla syarrun alaih. Maka sekali lagi, karena beliau pun di sana kembali menegakkan dakwah ta'lim al-amr bin ma'ruf wan nahy 'anil munkar, maka as-sufaha dari negeri Huraimla pun tidak tinggal diam. Wa hamma ba'du as-safla biha ayyaftika bihi. Sampai-sampai sebagian kaum sufaha tadi bertekad untuk membunuh beliau. Wa qila inna ba'dahum tasawwara 'alaihi al-jidar. Fa'alima bihim ba'du an-nas wa harabu. Sampai disebutkan bahwa mereka membuat keliling, membakar tembok untuk mengepung Syekh. Namun hal ini diketahui oleh sebagian orang lain-lainnya, faharobu, mereka pun lari. Nah, peristiwa ini ya kawan, ketika di Huremlah, Syekh pun menegakkan dakwah, disebutkan oleh Syekh Mas'ud An-Nadwi, falamma raja'a ila Huremlah, sammama ala isti'lalil bid'ah wa nashri tauhid wal akhlaq. Maka ketika beliau sudah kembali ke Huremlah, mereka pun bertekad kuat untuk membasmi bid'ah wa nashri tauhid wal akhlaq, dan menebarkan dakwah tauhid dan akhlaq. Wa assasa da'watahu ala tahqiqit tauhid wa rakaza ala ikhlasil ubudiyyah lillahi ta'ala faqat ayyan kana nauha. Maka beliau menegakkan dakwahnya di atas prinsip tahqiqit tauhid dan mengkonsentrasikannya kepada ikhlas ubudiyyah lillahi ta'ala dalam ibadah yang bagaimanapun bentuknya. Wa kana syi'aruhu i'la'a kalimatillah, sehingga syiar dakwah beliau di Huremlah adalah meninggikan kalimatullah. Maka singkatnya, da'a ila tauhid wa hawala an nahi anil khudu' li ghairillah wal istighatha bil qubur wal awliya wa ittikhad ibadillahis salihin alihatan yu'badun. Maka beliau berdakwah kepada tauhid dan berupaya untuk melarang dari tunduk kepada selain Allah dan beristighatha kepada kuburan dan para wali, dan menjadikan hamba-hamba Allah sebagai sesembahan selain Allah. Wattakhadha khutuwat amaliyah, dan beliau pun melakukan tahapan-tahapan lil qada' alal bid'ah, untuk memberantas bid'ah allati dakhalat fit tariqah al masnunah fi ziyadil qubur, yang telah masuk ke tata cara yang sunnah dalam ziaratul kubur. Dalam ziaratul kubur terkotori oleh apa? Cara-cara yang bid'ah. Wa bada'a al-a'izza wal aqriba yu'dhunan. Maka mulailah orang-orang besar dan karib kerabat yu'dhunan, mengganggu beliau, tidak setuju dengan beliau. Hatta annal walida nafsa, sampai-sampai sang ayah sendiri, ma'ajabahu hadas sani, tidak setuju dengan cara itu. Wa kana syekh yura'i kulla al-mura'at adab al-walid wa ihtiramil ustad. Walaupun Syekh sebenarnya dalam dakwahnya sangat memperhatikan masalah apa? Benar-benar perhatian terhadap adab kepada ayah. Wa ihtiramil ustad, dan menghormati ustad. Beliau ayahnya dan beliau ustadnya, syekhnya. Sehingga beliau benar-benar apa? Memberikan adab wal ihtiram beliau sebagai syekh dan beliau sebagai ayah. Namun ketidaksetujuan ini disebutkan oleh dalam tarikh al-mamlakah, lakin al-khilaf bainahuma kana fima yabdu hawla uslubi da'wah la jauhariha. Namun perbedaan yang terjadi antara beliau dengan sang ayah itu masalah hawla uslubi da'wah. Beliau enggak siap kalau dengan cara terang-terangan seperti itu. La jauhariha, bukan masalah jauharnya, yakni inti dakwahnya, materi dakwahnya. Kalau materi dakwah, nah, setuju. La mu'min iqamati tauhid wal qada' alal bid'ah, ini setuju. Namun cara yang sang ayah enggak sepakat dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Yani beliau menganggap cara itu terlalu terang-terangan, terlalu frontal. Padahal tidak. Padahal Syekh tetap di atas koridor apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qad alafa Syekh Muhammad wa huwa fi Huremlah kitab at-tauhid. Dan di masa inilah beliau menulis kitab Tauhid. Walaupun terjadi perbedaan di antara para ahli tarikh kapan beliau menulis kitab Tauhid. Ada yang menyebutkan bahwa beliau menulis kitab Tauhid tatkala beliau di Basrah. Sebagian yang mengatakan naam, beliau memulai penulisan kitab Tauhid di Basrah dan terus berlanjut dan diselesaikan di Huremlah. Baru selesai ketika beliau berada di Huremlah. Nah, ini yang saya sampaikan malam hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.